Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian rutin yang kita adakan setiap ba'dal maghrib sampai waktu isya. Setelah sebelumnya kita libur beberapa hari ya, karena adanya daurah ilmiah ya, bersama Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, daurah telah selesai. Yang di dalam daurah tersebut alhamdulillah selesai dari pelajaran al-usulu sittah dan juga al-qawaidul arba', yang kedua-duanya adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita. Sebagaimana biasanya setiap malam Jumat kita membaca Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, atau yang lebih dikenal dengan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut pada pasal yang berikutnya, masih dalam bab yang keenam ya, al-babu sadis fi adabil qiraah, tentang adab-adab di dalam membaca Al-Qur'an. Kita masuk pada pasal yang berikutnya. Karena pada setiap pasalnya beliau menyebutkan adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Faslun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun. Pasal. Wa yanbaghi an yurattila qira'atahu. Dan seyogianya seorang pembaca Al-Quran dia mentartilkan bacaannya. Wa qad ittafaqal ulama ala istihbabi tartil. Dan para ulama telah sepakat mustahabnya membaca Al-Quran dengan tartil. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, itu tartilkanlah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maka di antara adab di dalam membaca Al-Quran yang harus diperhatikan oleh para hafadzul Quran atau para pembaca Al-Quran adalah hendaknya seorang membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu membaca dengan pelan-pelan, nah, dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, nah, memperhatikan makharijul hurufnya, memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, dan berusaha untuk memahami makna apa yang dia baca. Ini arti makna membaca Al-Quran dengan cara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran dengan cara yang tartil. Kemudian juga datang wa sabata an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, datang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan harfan. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mensifatkan cara bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mensifatkan bacaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan. Beliau sifatkan dengan bacaan yang mufassarah, bacaan yang jelas. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, jelas. Harfan harfan, huruf demi hurufnya, kalimat demi kalimatnya, jelas. Makharijul hurufnya jelas, nah, ahkam tajwidnya jelas. Harfan harfan, huruf demi huruf. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an membaca dengan tartil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i. Riwayat tadi dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i alaihim rahmatullah. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi rahimahullah mengomentari atau menyebutkan tentang hadis atau riwayat Ummu Salamah. Beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis tersebut adalah hadis yang hasan dan sahih. Hasan sahih. Juga al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan riwayat yang lain. Wa an Muawiyah ibnu Qurrah an Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu taala anhu qal, dari Muawiyah ibni Qurrah, ya, Muawiyah bin Qurrah, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yaitu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-fathi faraja'a fi qira'atihi. Kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembebasan kota Mekah, ya, itu penaklukan kota Mekah. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya, ya, sambil membaca surat Al-Fath. Nah, sambil membaca surah Al-Fath. Faraja'a fi qira'atihi, dan beliau membaca surat Al-Fath dengan terjih. Beliau mentarji' bacaannya, yaitu mengulang-ulangnya, nah, membacanya dengan tartil, nah, mengulang-ulang, nah, membaca dengan bacaan yang jelas, ya, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya, tidak samar, ya, tapi jelas, tenang, nah, bacaan yang tartil. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim alaihim rahmatullah. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qaal, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-qur'ana kullah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguh aku membaca satu surat dari Al-Qur'an dengan mentartilnya, ya, dengan bacaan yang tartil, ya, itu lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Qur'an semuanya. Membaca Al-Quran langsung khatam selesai, ya, dengan bacaan yang cepat, ya. Nah, karena mengejar selesai khatam. Nah, kata beliau, aku membaca satu surat dengan tartil itu lebih aku sukai, lebih aku senangi daripada membaca Al-Quran seluruhnya, ya, dengan cepat. Ya, karena mengejar khatam Quran. Ini menunjukkan para sahabat juga mereka, ya, sangat memperhatikan adab ini. Ketika membaca Al-Quran, ya, mereka membacanya dengan tartil. Kemudian riwayat yang lain, wa an Mujahid annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhuma al-Baqarata wa Ala Imran wal akhar al-Baqarata wahdaha. Dari Mujahid bahwasanya beliau ditanya tentang dua orang, yang salah satunya membaca surat Al-Baqarah dan surat Ala Imran. Ya. Kemudian yang lainnya, ya, membaca surat Al-Baqarah saja. Nah, jadi beliau ditanya tentang dua orang, mana yang lebih bagus ini? Yang pertama, orang pertama membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kemudian orang yang kedua hanya membaca surat Al-Baqarah saja. Zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa. Waktu yang digunakan untuk membaca surat-surat tadi, ya, nah, sama. Ruku kedua orang tadi juga lamanya sama. Sujud kedua orang tadi lamanya juga sama. Duduk kedua orang tadi juga lamanya sama. Nah, jadi berdirinya sama lamanya, ya. Kemudian sujudnya, rukunya, nah, duduknya sama. Ya. Tapi orang yang pertama bisa membaca dua surat, Al-Baqarah dan Ali Imran. Orang yang kedua hanya bisa membaca satu surat, yaitu surat Al-Baqarah saja. Maka beliau ditanya tentang dua orang ini. Nah, qala, maka al-Imam Mujahid rahimahullahu taala menjawab, "Alladzi qara Al-Baqarah wahdaha afdal." Kata beliau, orang yang membaca surat Al-Baqarah saja, ya, itu lebih afdal. Kenapa demikian? Karena orang yang membaca Al-Baqarah saja tadi dengan waktu yang sama, ya, yang digunakan oleh orang yang pertama yang membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, dengan waktu yang sama, nah, maka orang yang membaca Al-Baqarah saja dia membaca dengan tertil, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, enggak cepat-cepat, ya. Nah, beda dengan yang harus menyelesaikan dua surat tadi dalam waktu yang sama, ya. Sama waktunya antara membaca surat Al-Baqarah dengan membaca dua surat Ali Imran dan Al-Baqarah. Baik. Misalkan surah Al-Baqarah, nah, jika dibaca tertil dia akan selesai 1,5 jam misalkan. Ya. Jadi 1 juz itu 1,5 jam, ya. Nah, 1 juz berapa menit? Yang kalian biasa? Berapa? 1 juz biasanya berapa menit? 1,5 jam. Nah, berarti taruhlah 1 surat Al-Baqarah 1,5 jam dengan bacaan yang tertil. Nah, sementara yang lainnya 1,5 jam ini bisa membaca 2 surat. Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, mana yang lebih afdal dengan waktu yang sama? Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, "Alladzi qara Al-Baqarah wahdaha afdal." Yang dia hanya membaca surat Al-Baqarah saja di waktu yang sama, ya, dengan lama yang sama, itu lebih afdal. Karena otomatis dia membacanya dengan tertil, ya. Nah, sebagian membagi tentang jenis-jenis bacaan, ya, bacaan dari sisi cepat lambatnya. Nah, ada bacaan tahqiq, ya. Bacaan tahqiq itu bacaan yang pelan sekali yang biasanya digunakan untuk pembelajaran. Nah, ya, sedang belajar Al-Quran, belajar alif bata, ya. Nah, atau baru membaca Al-Quran, nah, bacaannya tahqiq, nah, bacaan pembelajaran. Nah, ada bacaan apa? Tartil. Nah, bacaan yang jelas, tidak tergesa-gesa, tenang, ya, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan ahkam tajwidnya, dan na'am, berusaha memahami maknanya. Tartil. Nah. Baik. Ada bacaan yang hadar, cepat. Nah, yang biasanya di gunakan oleh para hafadzul Quran yang dia harus mencapai na'am apa ini? Target sekian hari, sekian juz, ya, untuk mengulang-ulangi hafalannya. Nah, namun bacaan hadar ini juga nah, harus tetap memperhatikan ahkamut tajwid, panjang pendek, ya, makharijul huruf, ya, dan jelasnya bacaan. Nah, artinya bacaan cepat tetapi bukan cepat yang berlebihan, ya, bukan cepat yang ngawur, bukan, ya, tetapi cepat yang terukur, yang sesuai dengan ahkam tajwid, ya, dan dipenuhi hukum apa hak-hak huruf, ya, dari panjang pendeknya, ya, dan seterusnya. Nah. Baik. Ada juga yang mengatakan bacaan tadwir, itu bacaan antara tartil dengan naam apa? Hadar, ya. Dan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi, ya, yang disunahkan dalam membaca Al-Quran adalah bacaan dengan cara tertil. Nah, membaca Al-Quran dengan tertil. Membacanya dengan tenang, membacanya dengan jelas, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya, memenuhi hak-hak masing-masing huruf. Ya, sesuai dengan panjang pendeknya, ya, dan sesuai dengan makharijul hurufnya, ya, dan berusaha untuk memahami makna. Nah, karena dengan bacaan tertil seseorang akan bisa mengikuti alur makna ayat yang sedang dia baca. Nah. Kemudian waqad nuhiya 'anil ifrat fil isra', dan sungguh telah dilarang dari berlebihan dalam isra', dalam membaca Al-Qur'an dengan cara yang cepat. Nah, ya, berlebihan cepatnya ini yang dilarang. Nah. Wa yusamma al-hadd, dan bacaan seperti ini disebutkan dinamakan dengan bacaan al-hadd, bacaan yang cepat. Nah, fathabata an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lahu, telah sabit dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasannya ada seseorang bertanya kepada beliau, inni aqra'ul mufassal fi raka'atin wahidah. Kata beliau, aku, ya, sesungguhnya aku membaca surah-surah mufassal itu hanya dalam satu rakaat, kata orang ini. Apa itu surah-surah mufassal? Surat-surat mufassal itu surat yang dimulai dari qaf sampai selesai, sampai an-nas. Ini surat-surat mufassal, ya, dari surat Qaf sampai surah An-Nas sampai selesai, itu namanya surat-surat mufassal. Kenapa dikatakan surat mufassal? Ya, karena banyaknya fasal, banyaknya pemisah dengan basmalah, ya. Banyaknya pemisah dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu masing-masing surat dipisah dengan basmalah. Nah, sehingga dikatakan surah mufassal, itu surat yang pendek-pendek, dari surat Qaf sampai An-Nas. Kata beliau, atau kata orang tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku membaca surah-surah mufassal hanya dalam satu rakaat. Qala Abdullah, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadzan ka hadzi syi'r. Bacaan yang cepat seperti bacaan seperti membaca syair. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya ada kaum yang mereka membaca Al-Qur'an dan tidak melewati leher-leher mereka. Tidak melewati tenggorokan mereka. Membaca Al-Qur'an sekedar baca. Baca cepat. Nyari cepat, nyari cepat selesai. Sesungguhnya ada kaum yang mereka membaca Al-Qur'an, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Walakin idza waqa'a fil qalb farasakha fihi naf'a. Akan tetapi bacaan yang benar itu adalah jika bacaan tersebut menyentuh di hati. Farasakha fihi, sehingga akan tertanam di dalam hatinya. Naf'a, maka bacaan seperti inilah yang bermanfaat. Yang menyentuh di hatinya. Sehingga bermanfaat bagi dia. Dia mengerti ini ayat ini melarang tentang hukum ini dan hukum itu. Ayat ini memerintahkan dengan perintah ini, perintah itu. Sehingga dia kerjakan. Yang larangan ditinggalkan. Nafa'a. Bacaannya bermanfaat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Wa hadha lafdhu Muslimin fi ihda riwayatihi, dan ini lafaz Imam Muslim dalam salah satu riwayatnya. Maka riwayat tadi mengandung makna larangan dari berlebihan, ifrat, berlebihan dalam berlebihan cepat dalam membaca Al-Qur'an. Al-ifrat fil isra', berlebihan dalam isra', yaitu cepat dalam membaca Al-Qur'an. Atau yang dinamakan dengan bacaan al-hadz. Ha dan dzal di tasydid. Al-hadz. Hadzan ka hadzi syi'r. Kemudian qala al-ulama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menutup pasal ini, pasal tentang disunnahkannya untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, beliau membawakan ucapan para ulama. Beliau menutupnya dengan ucapan para ulama, qala al-ulama, kata beliau, berkata para ulama, at-tartilu mustahabbun litadabbur wa li ghairihi. Tartil, bacaan tartil ketika membaca Al-Qur'an ini mustahab, disunnahkan, litadabbur wa li ghairihi. Dalam rangka untuk tadabbur, yaitu untuk agar mudah mentadabburi Al-Qur'an, dan dalam rangka yang lainnya. Dengan mentartilkan bacaan, maka akan memudahkan bagi si pembaca untuk memahami, mengerti, dan mentadabburi atau menghayati ayat yang dia baca. Beda dengan yang membaca dengan bacaan yang cepat. Dia hanya cari cepat, baca cepat selesai, tanpa memperhatikan dan menghayati maknanya. Namun dengan bacaan yang tertil, maka seorang akan mudah untuk mentadabburi atau menghayati ayat yang dia baca. Sehingga disunahkan ketika membaca Al-Quran, hendaklah membaca dengan bacaan yang tertil. Qalu, para ulama berkata, walihada yustahabbu tertil lil'ajami alladhi la yafhamu ma'na. Oleh karena ini disunahkan atau disukai membaca dengan cara tertil ya, untuk orang ajam. Orang ajam itu orang yang tidak berbahasa Arab. Ya. Nah, orang ajam itu bukan orang Arab. Nah, yang bahasanya asing, bukan bahasa Arab. Nah, alladzi la yafhamu ma'na, yang dia tidak bisa memahami maknanya. Ya. Ya, sebagian kita yang enggak paham bahasa Arab, ya. Maka nah, sangat dianjurkan untuk membaca dengan cara yang tertil. Nah, ya, walaupun dia tidak mengetahui maknanya, ya, karena enggak tahu bahasa Arab. Nah, sangat dianjurkan untuk membaca dengan cara yang tertil. Kenapa? Li'anna dzalika aqrab ila tawqir wal ihtiram wa ashaddu ta'thiran fil qalb. Karena bacaan yang tertil itu lebih dekat kepada tawqir, bentuk pengagungan. Ya. Bentuk pengagungan kepada Allah. Ya. Yang telah memfirmankan ayat yang kita baca. Wal ihtiram, dan lebih dekat kepada ihtiram, bentuk pemuliaan. Nah, memuliakan Al-Quran. Ya. Mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Dengan membaca dengan cara tertil, ini lebih dekat dengan terhadap bentuk apa, lebih dekat kepada bentuk tawqir dan ihtiram, bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap Al-Qur'an. Wa ashaddu ta'siran fil qalb, dan lebih menyentuh ya di dalam hati ya, ketika membaca Al-Qur'an dengan cara yang tertil. Nah. Tayib, selesai apa yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam pasal ini. Ya, tentang dianjurkannya na'am bagi para pembaca Al-Quran, bagi para hafadzul Quran ya, untuk membaca Al-Quran dengan cara yang tertil. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Nah. Dan ahlul Quran ya, nanti di hari kiamat ya, akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ya, dengan cara yang tertil ya. Kemudian dia akan terus naik ya, kepada derajat yang tinggi. Nah, sampai akhir ayat yang dia baca. Nah, ya. Iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, yaitu bacalah Al-Qur'an dan naiklah, semakin membaca semakin naik, semakin tinggi derajatnya. Ini keutamaan ahlul Qur'an, keutamaan para hafadzul Qur'an yang banyak membaca Al-Qur'an, memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turatil fid dunya, dan bacalah dengan tertil sebagaimana engkau mentartilkan bacaan ketika di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu di hari kiamat nanti ya, inda akhiri ayatin taqruha, itu di akhir ayat yang engkau baca ya. Ini motivasi agar kita banyak membaca Al-Quran. Nah, agar kita banyak membaca Al-Quran. Nah, ya, karena kedudukan kita di hari kiamat nanti adalah di akhir ayat yang kita baca. Nah, ya, semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ya, yang kita amalkan, nah, maka akan semakin tinggi derajat. Maka ini motivasi agar kita bermusabaqah, berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal-hal seperti inilah seseorang itu berlomba-lomba. Ya. Bukan dalam hal-hal dunia. Ya. Bukan dalam hal jabatan, kedudukan duniawi, ya. Tetapi dalam hal-hal seperti ini. Dalam hal kemuliaan di sisi Allah, dalam hal kedudukan di sisi Allah di akhirat nanti, dalam hal-hal seperti inilah seseorang berlomba-lomba. Nah. Ya. Maka jangan sampai waktu kita ya terbuang sia-sia. Nah. Yang mestinya bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz, ya. Misalkan. Ya. Nah, namun terbuang sia-sia waktu, ya. Tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, ya. Terbuang, ya. Sia-sia, ya. Yang padahal bisa dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin, ya, untuk membaca Al-Quran, ya. Sehingga seorang mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita dipermudah untuk na'am membaca Al-Qur'an dan juga mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.